Pukis, panutan kisah Islami. Kisah-kisah teladan di bulan Ramadan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang memiliki akhlak yang mulia sekaligus sebagai suri tauladan bagi seluruh manusia. Ada sebuah riwayat yang menjelaskan tentang seberapa besar teladan Nabi dan bagaimana akhlak mulia beliau. Riwayat ini berawal dari seorang Arab Badui yang ingin masuk Islam karena tertarik dengan kejujuran, akhlaknya, dan keteladanannya. Tetapi dia ingin mengetahui teladan dan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung dari para sahabat dekatnya. Maka si Arab Badui ini pun pergi untuk menemui sahabat dekatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Karena Arab Badui ini yakin bahwa Sayyidina Abu Bakar akan bisa menjawab keingintahuannya tentang teladan dan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesampainya di rumah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dia pun bertanya kepada beliau, "Wahai Abu Bakar, bisakah engkau menceritakan kepadaku bagaimanakah akhlak dan teladan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam?" Ditanya begitu, Abu Bakar pun menangis dan menjawab, "Hai sahabat, bila engkau ingin tahu tentang bagaimana akhlak dan teladan Nabi, kau bisa tanyakan kepada Umar bin Khattab, karena dialah orang yang tahu bagaimana tentang akhlak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam." Karena rasa ingin tahu dan rasa penasarannya tentang akhlak dan teladan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka berangkatlah si Arab Badui ini ke rumahnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sesampainya di rumah Sayyidina Umar, si Arab Badui pun bertanya dengan pertanyaan yang sama seperti pertanyaan yang dia tanyakan kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Mendengar pertanyaan si Arab Badui itu, Umar pun menangis dan menjawab, "Hai sahabat, bila engkau ingin mengetahui tentang akhlak Nabi, sebaiknya engkau tanyakan kepada Sayyidina Ali, karena dia yang paling tahu tentang Nabi." Lagi-lagi si Arab Badui tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan hatinya dari Umar radhiyallahu anhu. Dan dia pun pergi lagi untuk menemui Sayyidina Ali. Sesampainya di rumah Sayyidina Ali, dia pun menceritakan kejadian yang telah dia lakukan kepada Sayyidina Ali dan meminta kepada Sayyidina Ali untuk menjawab pertanyaan yang telah diajukan kepada dua sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Mendengar cerita dan pertanyaan yang diajukan kepada dua sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Ali pun berhenti sesaat. Kemudian beliau tersenyum kepada si Arab Badui itu, lalu menjawab dengan arif dan bijaksana, "Hai Fulan, baiklah, aku akan jawab pertanyaanmu. Tapi saya punya syarat yang harus kau lakukan." Mendengar jawaban Sayyidina Ali, si Arab Badui pun merasa senang dan bertanya kembali kepada Ali, "Oh baiklah, apa yang harus saya lakukan agar engkau mau menjawab pertanyaan saya?" Sayyidina Ali pun tersenyum dan berkata, "Hai Fulan, aku akan menjawab, asal engkau mau menjawab pula pertanyaanku ini." Mendengar itu, si Arab Badui pun penasaran dengan apa yang akan ditanyakan Ali kepadanya. Lalu dia pun bertanya lagi, "Wahai Sayyidina Ali, apa yang hendak engkau tanyakan kepadaku?" Lalu Sayyidina Ali bertanya, "Coba engkau terangkan dan jelaskan bagaimana indahnya langit dan bumi. Bila engkau sanggup menjelaskan ini, aku pun akan menjawab pertanyaanmu." Mendengar pertanyaan Sayyidina Ali, si Arab Badui pun berpikir sejenak dan coba untuk menemukan jawabannya dan mencoba untuk memulai dari mana. Tetapi tetap saja dia tidak sanggup untuk menjelaskan kepada Sayyidina Ali dan berkata, "Wahai Sayyidina Ali, aku bingung dan tidak bisa menjawab pertanyaanmu tentang keindahan bumi dan langit. Entah dari mana memulainya." Mendengar mendengar jawabannya itu, Ali pun tersenyum dan berkata, "Jika engkau tidak sanggup untuk menjelaskan tentang indahnya bumi dan langit, maka jika engkau ingin mengetahui akhlak dan teladan Nabi, maka bila lautan dibuat sebagai tintanya dan para malaikat serta seluruh makhluk disuruh untuk menuliskannya, maka tidak akan pernah habis untuk dituliskan dan dijelaskan." Allah, ya Rabbi. Mendengar penjelasannya seperti itu, si Arab Badui pun tambah merasa kagum dengan akhlak dan teladan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan akhirnya dia pun tertarik untuk memeluk agama Islam sebagai rahmatan lil alamin, yaitu agama yang membawa keselamatan bagi seluruh alam. Persembahan untukmu Allah, Allah, ya Rabbi. Allah, Allah, ya Rabbi. Kaulah cintaku. Bukis, panutan kisah Islami. Kisah-kisah teladan di bulan Ramadan. Kisah-kisah.